Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzanallahu wa iyyakum minha. Ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita terkait kitab Lum'atul I'tiqad, yang pembahasan terakhir adalah berkaitan dengan Al-Quran, yang menunjukkan bahwa Al-Quran terdiri daripada huruf-huruf, kalimat-kalimat yang dapat didengar dan ditulis. Qala al-muallif rahimahullah, berkata muallif rahimahullah, wa qala alaihi salatu wassalam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an, qabla ayyatiya qaumun, sebelum datang suatu kaum, yuqimuna hurufahu iqamatas sahmi, yang menegakkan hurufnya, yang meluruskan hurufnya, mendetailkan hurufnya, iqamatas sahmi, seperti pendetailan terhadap as-sahm, mana as-sahm, anak panah, ya. La yujawizu taraqihim, tetapi tidak sampai kepada kerongkongan mereka. Ini maknanya tidak ada penghayatan, petadaburan, pengamalan terhadap huruf-huruf yang mereka baca tersebut. Yata'ajjalun ajrahu, yang mereka hanya mempercepat upahnya saja. Yakni membaca Al-Quran hanya untuk mendapatkan urusan dunia. Mempelajari Al-Quran, ya, membaca Al-Quran hanya untuk mendapatkan upah. Walaya ta'ajjaluna, tetapi tidak mengakhirkan. Maknanya tidak berusaha untuk mengamalkan isi daripada Al-Quran tersebut. Di dalam hadis ini terdapat beberapa faedah. Di antara faedahnya adalah perintah Rasulullah, anjuran Rasulullah kepada kita untuk membaca Al-Quran, ya, karena di dalam Al-Quran terdapat kemuliaan yang sangat banyak, ya. terdapat keutamaan yang sangat banyak di dalam membaca Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala akan balas dengan pahala setiap hurufnya dengan 10 kebaikan. Ya, satu huruf. Bagaimana kalau misalnya ratusan huruf kita baca, tinggal dikalikan 10 saja. Berapa banyak pahala yang akan didapat. Bahwasanya Al-Quran akan memberikan syafaat kepada para ashabnya, para temannya, para sahabatnya yang mengamalkan, membacanya, menghafalkannya, mempelajarinya. Iya. Disebut dalam hadis kata Rasulullah, "Iqra' al-Qur'an fa innahu yati yaumal qiyamah syafi'un li ashabi." Baca Al-Qur'an. Karena sesungguhnya Al-Qur'an itu akan datang pada hari kiamat syafi'an li ashabihi, sebagai pemberi syafaat kepada para sahibnya, para sahabatnya yang senantiasa membaca, menghafalkan dan mengamalkan isi Al-Qur'an. Iya. Al-Quran akan berhujjah di hadapan Allah bahwasanya orang tersebut senantiasa memuliakan Al-Quran ketika di dunia. Naam. Ya. Dan segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran, pasti Allah akan jadikan sesuatu itu mulia. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran, Allah jadikan sesuatu itu mulia. Ya, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sebagai Sayyidul Mursalin, tuannya, pemimpinnya para rasul, sangat mulia sekali kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an turun melalui malaikat Jibril alaihi salam. Maka Allah muliakan malaikat Jibril menjadi pemimpinnya para malaikat, pemimpin ya, malaikat termulia, terbaik di antara malaikat yang ada. Nah, Al-Quran turun di malam Lailatul Qadar, Allah jadikan mulia malam Lailatul Qadar tersebut. Bahkan disebutkan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, malam Lailatul Qadar lebih mulia daripada 1000 bulan. Nah, barakallahu fikum. Allah turunkan juga Al-Quran di bulan Ramadan. Maka Allah jadikan Ramadan sayyidu syuhur, ya, bulan termulia. Dari 12 bulan yang, dari 11 bulan yang lainnya. Nah, Allah jadikan Al-Quran sebagai pedoman bagi umat Islam, umat Nabi Muhammad. Maka Allah jadikan umat ini umat termulia dari umat-umat sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidakkah kita tergerak untuk menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan senantiasa membaca Al-Quran, menghafalkannya, ya, kemudian mengamalkan tentunya. Barakallahu fikum. Ya, berlomba-lombalah. Karena sesungguhnya nanti di akhirat, seorang hamba akan diperintah untuk membaca Al-Quran. Yang mana tingkatan derajat yang akan dia dapatkan tersebut sesuai dengan bacaan yang dia baca. Rattilil Quran, bacalah Al-Quran. Kama rattalta fid dunya, sebagaimana engkau mentartilkannya, membacanya di dunia. Dan tingkatan derajatmu di akhir huruf yang engkau baca. Subhanallah. Kalau misalnya kita di dunia sering membaca Al-Quran dari awal, ya, sampai akhir, menghatamkan terus. Di akhirat, ya, kita akan diperintah membaca sebagaimana kita membacanya di dunia. Allah akan angkat derajat kita. Bayangkan berapa huruf dari awal Al-Quran, dari awal mushaf sampai akhirnya. Nah, maka barakallahu fikum, kesempatan kita di dunia ini hanyalah sebentar. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan tinggalkan Al-Quran, ya. Luangkan waktu untuk membaca Al-Quran, ya. Khususkan waktu barang 10 atau 15 menit ya untuk membaca Al-Quran. Mungkin satu halaman atau satu lembar setiap harinya. Meskipun itu sangat sedikit, meskipun itu sangat sedikit, daripada tidak sama sekali, yang bisa membacanya sehari satu juz, dua juz, ya, barakallahu fikum, sebagai upaya dia di dalam menjaga hafalannya. Baik. Qabla ayyati yaqaumun yuqimuna hurufahu iqamatas sahmi, sebelum datang kepada kalian suatu kaum yang mereka mendetailkan, membagus-baguskan hurufnya, bacaannya, ya, seperti seseorang yang membaguskan anak panahnya. Karena anak panah itu harus lurus, ya, sehingga ketika dilepas tepat mengenai sasaran. Kalau bengkok, tujuannya ke sana, mencong ke sana, kena orang, kena sahabatnya sendiri barangkali, ya kan? Ya, jangan sampai seperti orang yang membaca Al-Quran dia membagus-baguskannya, ya seperti seseorang yang membaguskan anak panah, tapi la yujawizu tarqihim, tidak sampai ke tenggorokan, gak ada pengamalan. Dan sekarang banyak terjadi, ya, banyak kita dapati di pondok-pondok, ya. Hadahumullah, semoga Allah berikan kepada mereka hidayah. Mudah-mudahan tidak terdapat di pondok-pondok Ahlus Sunnah. Mereka mempunyai spesialis-spesialis, ya, untuk musabaqah hifdzul Quran, musabaqah tilawatul Quran. Yang dioprek itu saja. Ada spesialis 5 juz, sudah bertahun-tahun 5 juz itu yang dibaca, yang dihafal, yang diulang. Ya, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk perlombaan, untuk mencari sesuatu dari duniawi. Ya, banyak. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Jadi yang dibaca hanya itu-itu saja. Begitu dia lomba, betul menang. Ya, bagus. Karena memang itu saja yang dia baca. Ya, tidak ada keinginan untuk mempelajari Al-Quran dengan tujuan Ilahi Ta'ala menyempurnakan dari awal sampai akhir. Nah, ya, sampai bela-belain dia cari di internet mana ada perlombaan, dia datangi di sana internasional, dia datangi nasional, dia datangi. Ya, tujuannya apa? Mendapatkan sesuatu dari urusan dunia. Na'udzubillah. Walayat ajaluna, tapi mereka tidak mengakhirkan, maksudnya mengamalkan isi daripada Al-Quran tersebut. Ya. Nah. Ya. Qala mu'alif rahimahullah, wa qala Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma, berkata Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, kata beliau, i'rabul Qur'ani ahabbu ilaina min hifzi ba'di hurufihi. I'rabul Qur'an, mempelajari Al-Quran, membaguskan Al-Quran, yang memahami Al-Quran, ahabbu ilaina, lebih aku cintai, lebih kami cintai, min hifzi ba'di hurufihi, daripada menghafal sebagian hurufnya. Namun tentu yang bisa menggabungkan antara membaca, mempelajari, mengamalkan dan menghafalkannya, ini yang lebih mulia. Ya, jika diniatkan ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Barakallahu fikum. Kemudian wa qala Ali radhiyallahu anhu, berkata Ali radhiyallahu anhu, man kafara bi harfin minhu faqad kafara bihi kullih. Man kafara bi harfin minhu, siapa yang mengingkari atau kafir terhadap satu huruf saja dari Al-Quran, faqad kafara bihi kullih, maka sungguh dia telah kafir terhadap seluruh isinya, terhadap seluruhnya. Ya, man qara'a harfan min kitabillah faqad kafara bihi jami'an, maka sungguh dia telah kafir terhadap seluruhnya. Siapa yang kafir mengingkari satu huruf saja dari Al-Quran, maka dia telah dianggap kufur terhadap seluruhnya. Nah, ini perkataan Ali radhiyallahu anhu. Beliau adalah salah seorang khalifah, ya, salah seorang sahabat yang diagungkan oleh orang-orang Syiah. Ya. Tetapi orang Syiah sendiri justru mereka menolak Al-Quran dengan mengatakan bahwa mushaf kami tidak sama dengan mushaf yang ada pada kaum muslimin. Karena mereka punya mushaf sendiri, mushaf Fatimah. Ya. Maka banyak dari ulama yang mengatakan orang Syiah itu bukan Islam. Syiah bukan Islam. Ya. Jelas. Bahkan mereka ketika memerangi para thullabul ilmi di Yaman, ya, menghancurkan masjid-masjid kaum muslimin, masjid-masjid ahlu sunnah, mereka kumpulkan mushaf-mushaf yang ada, mereka kumpulkan jadi satu, kemudian mereka kencingin, ada yang mereka bakar sebagai bentuk penghinaan terhadap Al-Quran. Na'udzubillah. Ya. Ini dilakukan oleh orang-orang Houthi, Syiah yang paling ekstrim. Ya. Barakallahu fikum, di Yaman. Kemudian wattafaqal muslimun, dan kaum muslimin bersepakat, ala addi suwaril Quran, ya, dan menganggap surat Al-Quran, wa ayatihi dan ayat-ayatnya, wa kalimatihi dan kalimat-kalimatnya, kata-katanya, wa hurufi dan huruf-hurufnya. Ya, kaum muslimin sepakat dan menganggap bahwa Al-Quran itu terdiri daripada surat-surat, ayat-ayat, kalimat-kalimat dan huruf-huruf. Nah, ini bantahan untuk orang-orang liberal yang mengatakan bahwa Al-Quran itu hanya yang ada di Lauhul Mahfuz. Adapun yang ada di mushaf itu bukan. Maka mereka dengan semena-mena menghinakan dan merendahkan Al-Quran, ya, dengan menginjak-injak Al-Quran. Ya. Banyak terjadi di universitas. Ya. Ada di situ yang pernah saya dapat kawasan bebas Tuhan. Na'udzubillah. Pemahaman orang-orang liberal. Ya. Kemudian dosennya berkata kepada mahasiswanya, apa ini? Kertas. Ya. Kemudian dia jatuhkan ke lantai, dia injak. Ya. Na'udzubillah. Ini kertas biasa, ini cetakan, ini makhluk. Ya. Dan dia tidak menganggap isinya itu adalah Al-Quran. Nah, maka dikhawatirkan orang yang seperti ini, dia telah kafir dan keluar dari Islam. Na'udzubillah. Qala al-mu'allif rahimahullah, wala khilafa bainal muslimin, tidak ada perselisihan di antara kaum muslimin, fi anna man jahada minal Qur'an, bahwasannya siapa yang mengingkari Al-Qur'an suratan, baik satu surat, au ayatan ataupun suatu ayat, au kalimatan atau suatu kata yang ada dalam Al-Qur'an, au harfan atau huruf darinya, muttafaqun alaihi, yang disepakati bahwa itu bahwa dari Al-Qur'an, yang disepakati itu dari Al-Qur'an, annahu kafir, dia telah kafir. Naam. Berarti kafir terhadap Al-Qur'an, dia telah kafir kepada yang mengucapkannya. Siapa yang mengucapkannya? Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadza hujjatun qati'atun ala annahu huruf. Ini menunjukkan bahwa ini hujjah yang tepat, yang telak, bahwasanya Al-Qur'an itu terdiri juga daripada huruf-huruf. Terdiri juga daripada huruf-huruf. Wallahu taala a'lamu bisawab. Selesai kita dari pembahasan mengenai Al-Qur'an dari kitab Lumatul Intiqad.